نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal hadirin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Selanjutnya ayyuhal hadirin, kami mewasiatkan kepada kami pribadi dan juga antum sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha menjalankan perintah-perintah-Nya dengan dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita dengan nikmat dan karunia-Nya untuk kita duduk dalam majelis ini. Walaupun majelis yang sederhana ini, kita berada di sebuah kabupaten yang ternyata alhamdulillah ada sekelompok manusia yang mereka Allah berikan taufik untuk berkumpul, dan ini adalah nikmat. Nikmat yang harus kita sebut-sebut, karena menyebut-nyebut nikmat itu adalah bagian dari rasa syukur itu. Dengan kita mengakui segala kekurangan kita, kekurangan ilmu, lemahnya amal kita, lemahnya keimanan kita, tetapi kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kaya. Kita berharap semoga Allah menjadikan majelis kita ini, walaupun sangat sederhana, walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang ada, termasuk seperti majelis yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa taala malaikatan sajjaratan fudlan yatatabba'una majalis az-zikr." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling setiap hari mencari majelis-majelis zikr. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'hum wa hafa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahuma baina sama'i dunya. Kalau mereka mendapati sebuah majelis yang di situ terdapat zikir, dan zikir di sini tidak sebatas mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih dari itu, yakni termasuk mengucapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, demikian pula mempelajari syariat-Nya, mengingatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ini semua termasuk zikir. Sehingga majelis ilmu dia dikatakan juga majelis zikir. Nah, apabila malaikat-malaikat ini mendapati sebuah majelis yang di situ terdapat zikir, maka duduklah mereka bersama orang-orang yang berada di majelis tersebut. Dan yang satu dengan yang lainnya mereka saling menaungi sayap-sayap mereka sampai memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Fa idza tafarraqu aruju wasa'idu ila sama'i dunia. Kalau majelis itu telah selesai, orang-orang yang duduk dalam majelis itu sudah bubar, maka bangkitlah para malaikat dan naiklah ke langit. Mereka naik ke langit. Fa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. min aina jitum. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bertanya kepada para malaikat itu dalam keadaan Allah lebih mengetahui dari mereka. Dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ini adalah untuk menunjukkan keutamaan tentang orang-orang yang mau ditanyakan ini. Min aina jitum? Dari mana kalian datang? Qalu min 'indi ibadillaka fil ardi yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi yang mereka bertasbih mensucikan engkau ya Allah, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang mereka bertakbir mengagungkan engkau ya Allah, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mereka bertahlil mentauhidkan engkau ya Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka bertahmid memuji engkau ya Allah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan mereka memohon kepadamu ya Allah. Qala wa madza yas'alunani? Allah pun bertanya kepada mereka dan mereka meminta kepadaku apa? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka memohon kepadamu surgamu ya Allah. Qala fahal ra'au jannati? Allah pun bertanya, apakah mereka itu melihat surgaku? La ay rabb. Tidak wahai Rabbku. Qala fa kaifa law ra'au jannati? Maka bagaimana sekiranya kalau mereka itu melihat surgaku? Naam. Wa istajirunak? Ya, para malaikat pun bertanya, berkata lagi dan mereka memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajirunani? Mereka meminta perlindungan kepadaku dari apa? Qalu min narik ay rabb. Min narik ya rabb. Dari nerakamu wahai Rabbku. Qala fa hal ra'au nari? Allah pun bertanya, apakah mereka melihat nerakaku? La. Malaikat pun jawab, tidak, mereka tidak melihat nerakamu. Qala fa kaifa law ra'au nari? Maka bagaimana kalau mereka itu melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunak? Para malaikat pun berkata selanjutnya dan mereka memohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian Allah pun Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Allah pun berfirman, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka dan aku memberi kepada mereka apa-apa yang mereka minta dan aku melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung darinya. Qalu ya Rab fihim fulan Abdul Khatta'un innama mara fajalasa ma'ahum. Wahai Rab, sesungguhnya bersama mereka itu ada fulan, dia itu adalah seorang hamba yang penuh kesalahan, orang yang kejahatan, dia cuma lewat kemudian duduk bersama mereka. Kenapa kau diampuni juga? Dia cuma lewat, tidak ada niat untuk datang ke majelis ta'lim, dia cuma lewat kemudian duduk bersama mereka. Qala walahu ghafartu humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Dia pun aku juga ampuni karena mereka itu adalah suatu kaum yang tidak akan merugi siapapun yang duduk bersama mereka. Ini keutamaan majelis ilmu, sampai orang yang datang yang sebenarnya dia ini tidak berniat untuk mendatangi majelis ilmu, dia cuma lewat kemudian duduk bersama mereka, ternyata Allah ampuni dengan sebab bergabungnya mereka dengan majelis-majelis zikir. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menyengaja dari rumahnya dengan niat yang ikhlas untuk datang menghadiri majelis ilmu untuk mendapatkan faedah? Tentu keutamaannya lebih besar lagi. Lalu bagaimana pula orang-orang yang dia sudah dengan niat yang ikhlas ingin mendatangi majelis ilmu dan dia mengajak saudaranya, mengajak temannya untuk datang dalam majelis ilmu? Keutamaan di atas keutamaan. Oleh karena itu ini adalah kebaikan, ini adalah kebaikan yang harus kita sambut. Dan ini adalah sesuatu yang tidak memakan biaya. Kalau kita ikhlas dan kita mau, kita mampu untuk melakukannya. Entah diterima atau tidak, tetapi kalau kita mengajak orang ini kan sesuatu yang memang Allah mudahkan sebenarnya. Sedangkan apakah orang itu menerima atau tidak, ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya kebaikan ini hendaklah jangan kita sia-siakan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadzal khaira khazainu wa litilkal khazainu mafatihu fatuba li abdin ja'ala Allahu lahu miftahan li hadzal khair wa mighlaqan lisyarr. Tuba li abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Sesungguhnya kebaikan ini ibarat lemari-lemari, dan lemari-lemari itu memiliki kunci-kunci. Maka beruntunglah, berbahagialah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kunci untuk membuka kebaikan dan penutup untuk kejelekan. Wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahan lisyarr wa mighlaqan lil khair. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan ini adalah sangat banyak. Bahkan termasuk kalau kita memperhatikan menjaga kebersihan masjid, ini adalah kebaikan. Terkadang banyak orang yang melalaikannya atau meremehkannya. Jadi misalnya kita melihat ada kotoran di masjid, kita ambil. Dalam rangka apa? Ikhlas karena Allah. Tetapi terkadang syaitan membisiki, loh, kalau kamu ambil, kamu nanti riak. Nah, bagaimana mengobati ini? Bagaimana mengobati ini? Karena terkadang seperti itu. Saya melihat ada kebaikan, ini ada sampah di sini, di masjid. Saya mau ambil, nanti orang riak, nanti jangan sampai ada riak. Nah, bagaimana mengobatinya? Segera pasang hati kita. Kita mengambil itu, baik ada orang melihat atau tidak ada orang melihat, kita ambil, kita bersihkan karena Allah. Sudah, setelah itu kita lupakan. Jangan sampai kita meninggalkan kebaikan karena takut riak, padahal perbuatan itu belum kita lakukan. Nah, kemudian pula satu hal yang mungkin dilalaikan juga, misalnya kita kadang garuk-garuk kuku, kemudian kita taruh. Ya, ini sesuatu yang terkadang kita tidak sadari, padahal yang mengotori masjid. Kalau kita mampu, ya, kita amankan. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Yang kecil seperti ini aja, ini adalah kebaikan. Bagaimana dengan yang lebih besar? Seperti mengajari anak-anak membaca Al-Quran, mengajarkan kepada mereka ilmu syariat ini. Ini adalah kebaikan yang kalau sampai anak itu ternyata Allah berikan taufik menjadi istiqomah, dan dia mengajarkan kepada generasi-generasi setelahnya, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Kebaikan yang tidak terputus menjadi ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan oleh orang-orang yang datang setelah kita. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian ya, semoga majelis kita walaupun sederhana, dengan kita menyadari segala kekurangan yang ada pada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memenuhi apa yang menjadi harapan kita, memberikan surga kepada kita, dan menjauhkan kita dari nerakanya. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk perkara yang wajib kita untuk mengimaninya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Naam. Tanda hari kiamat itu memiliki tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya memang hari kiamat itu sudah dekat terjadinya. Bahwasanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan terjadi. Akan tapi kebanyakan manusia lalai. Kebanyakan manusia lalai dari memperhatikan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-18, "Fa yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghdatan faqad jaa'a syuratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikruhum." Maka tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang dengan tiba-tiba, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Faqad ja'at asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka bagaimana kesadaran mereka tentang hari kiamat itu akan berguna kalau hari kiamat itu sudah datang? Oleh karena itu hendaklah kita, ya, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita belum menjumpai hari kiamat, hendaklah kita nikmati syukur ini dengan mengisi waktu-waktu yang ada dengan ilmu dan amalan, dengan menyadari bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tanda-tanda hari kiamat tersebut ada yang sebagainya sudah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi adalah terbelahnya rembulan. Terbelahnya rembulan. Kita mengimani bahwasanya ini adalah terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan di dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelahlah rembulan. Dan telah terbelahlah rembulan. Walaupun mungkin akal-akal kita menganggap apa mungkin ya bulan terbelah. Lah memang kenyataan demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah juga menyebutkan dan manusia ketika itu mereka menyaksikan. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk mengingkarinya. Yang mana ketika itu orang-orang Quraisy mereka ingin meminta bukti kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda yakni dengan terbelahnya rembulan. Akan tetapi setelah itu manusia terbelah, sebagian mereka yang beriman, tetapi ada sebagian yang lainnya mereka tetap menganggap bahwasanya Muhammad menyihir mereka tetap tidak beriman dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ini adalah bukti, ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buistu ana wa sa'atu kahataini wa yuqrinu baina isba'ayhi al-wusta wasyababa." Diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Kemudian Rasulullah mendekatkan kedua jarinya, yakni jari yang tengah dengan jari yang telunjuk, menunjukkan begitu dekatnya. Ayyul hadirun rahimani wa rahmakumullah jami'an. Para ulama menjelaskan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu sebagiannya adalah menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat tersebut, yang oleh para ulama disebut asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Yang kalau sampai asyratus sa'atil kubra ini sudah terjadi, ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu sudah sangat dekat. Dan di sana ada tanda-tanda hari kiamat sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya tanda-tanda hari kiamat kubra, dinamakan asyratus sa'atis sughra, tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan sungguh telah sahih di dalam hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, yakni kepada Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Uqdud sittan baina yaday sa'ah mauti thumma fathu baitil maqdis thumma mautanun ya'khudhuhum fikum ka ku'asil ghanami thumma istifadatul mali hatta yu'ti ar-rajula 100 dinar fadhilu sakhita." Ya, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hitunglah 6 perkara yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan dijelaskan oleh para ulama ini adalah tanda-tanda hari kiamat sughra. Kemudian beliau menyebutkan mauti, kematianku. Kematian Rasulullah SAW ini menjadi pertanda dekatnya hari kiamat. Summa fathu Baitul Maqdis, kemudian terbukanya Baitul Maqdis yang terjadi pada masa siapa? Terbukanya Baitul Maqdis di Palestina pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya akan ada wabah penyakit yang menimpa orang-orang di antara kalian seperti penyakit kuas yang menimpa kambing. Jadi kuas ini adalah penyakit yang menimpa kambing dan menyebabkan kematian, cepat matinya kalau kena penyakit ini. Summa istifadatul mali hatta yu'ti ar-rajula 100 dinarin fadhilu sakhita. Kemudian akan datang suatu saat melimpahnya harta sampai seorang itu diberi 100 dinar masih saja dia belum puas. Dinar mata uang dari emas yang ukurannya 4 gram lebih 1 dinar ya. 4 gram lebih. Sudah diberi 100 dinar tetapi masih saja belum puas. Dan ternyata semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW ini benar-benar terjadi seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Tersisa pertanyaan, kalau ada orang bertanya, loh, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya wafat beliau ini menjadi tanda dekatnya hari kiamat, padahal sekarang sudah berlalu 1400 tahun lebih tetapi belum saja terjadi hari kiamat. Berarti hadis Rasulullah tidak benar. Bagaimana? Siapa yang sudah menjawab? Ini kita harus menyiapkan jawaban kalau sampai ada orang yang bertanya. Loh, bagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya meninggalnya beliau ini menjadi tanda dekatnya hari kiamat? Sekarang ini kok sudah 1400 tahun tetapi belum saja terjadi hari kiamat. Dan jawabannya ayyuhal hadirun telah dijelaskan di dalam syariat yang mulia ini. Syariat yang lengkap ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun kalau kalian menghitung. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun kalau kalian hitung. Jadi walaupun sudah berlalu dalam hitungan kita 1400 tahun lebih, ini belum 1,5 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan lama. Dan sabda Rasulullah mesti benar, tidak mungkin salah. Sabda Rasulullah pasti benar, tidak bisa salah. Demikian pula ya hadirun, tanda-tanda hari kiamat yang lainnya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Umar yang masyhur, yakni ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya ada di sekitarnya. Yang ketika itu Jibril menyamar sebagai manusia, akan tapi para sahabat tidak mengetahui siapa dia. Kalau musafir kok penampilannya bersih, rapi. Kalau bukan musafir kok kita tidak kenal semua. Nah, kemudian ketika itu Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fakhbirni 'anis sa'ati." Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Baik Rasulullah maupun malaikat Jibril sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sama-sama tidak mengetahui hari kiamat kapan terjadinya. Dengan demikian jelas, jelaslah kebatilan orang-orang yang mengaku atau mengatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Ini adalah jelas-jelas dusta. Karena yang Rasulullah dan malaikat Jibril saja tidak mengetahui hari kiamat, bagaimana dengan selain mereka? Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha atau an alamatiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala al-qalidal amatu rabbataha wa antara al-khufatal uratal alata ri'a syai yatatawwaluna fil bunyan. Yakni di antara tanda-tanda hari kiamat itu engkau melihat budak melahirkan tuannya. Kemudian kalian juga akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak pakai baju, miskin, penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ternyata ini juga telah terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan sebenarnya tanda-tanda hari kiamat ini amatlah banyak. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kita akan mendapatkan banyak penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Sebagaimana diantaranya Rasulullah SAW juga bersabda menjelaskan tentang hari kiamat ini, innaha lan taquma hatta takhruja narun fil madinati tudhi'u laha a'naqu ibil a'naqul ibli bi bushra. Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai keluar api di Madinah yang cahayanya itu menerangi leher-leher unta di Bushra. Bushra adalah sebuah kampung di dekat Damaskus, ya, di Syam. Dan ternyata ayyul hadirun peristiwa ini benar-benar terjadi, yakni terjadi setelah tahun 650 Hijriah. Benar-benar terjadi. Sehingga ketika itu kaum muslimin mereka menyaksikannya, demikian pula para ulama mereka mencatat di dalam kitab-kitab sejarah. Sehingga ketika itu manusia berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid Allah. Mereka bertaubat kembali kepada Allah, menyaksikan kebenaran risalah Rasulullah. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta tutrakal qullasu wala yus'a 'alaiha. Bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai al-qullas itu ditinggalkan. Apa itu al-qullas? Al-qullas adalah unta-unta yang dipilih, yang dipersiapkan untuk melakukan safar. Jadi hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai unta-unta pilihan yang dipersiapkan untuk safar ini tidak diusahakan lagi, ditinggalkan. Sehingga para ulama banyak yang ketika itu, yakni masa-masa sebelum kita ini, banyak mereka yang merasa heran dengan hadis ini. Bagaimana mungkin kok unta-unta ini ditinggalkan? Lalu manusia safar dengan apa? Sehingga mereka, karena mereka sudah, para ulama sudah dibangun keyakinannya di atas ilmu, mereka tidak mengedepankan akalnya. Walaupun akalnya tidak bisa atau belum bisa menerima, tetapi mereka mencoba mencari jawaban yang kira-kira bisa menerima hadis ini. Sehingga mereka ada yang mencari alasan atau mengira-ngira, oh mungkin suatu saat itu akan datang suatu zaman yang di situ unta-unta yang dipelihara itu banyak sekali. Sehingga kalau dibandingkan antara unta-unta peliharaan, unta-unta yang diternakkan dengan al-qulas, unta-unta yang dipilih untuk safar, ini al-qulas ini seperti tidak ada apa-apanya, seperti ditinggalkan. Sehingga hati mereka bisa tenang menerima hadis ini, walaupun akalnya masa bisa unta-unta ini ditinggalkan. Tetapi karena keimanan mereka, karena ilmu mereka, mereka paham bahwasanya semua yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah benar, mereka mencari alasan untuk bisa menenangkan hati mereka. Dan shadaqa Rasulullah alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Benarlah Rasulullah yang beliau ini tidak berbicara dengan hawa nafsu, yang beliau ini berbicara semata-mata karena wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ternyata pada abad belakangan ini kita menyaksikan, baik di jazirah Arab maupun di luar jazirah Arab, manusia tidak lagi bersafar dengan unta-unta, tetapi mereka lebih memilih menaiki mobil atau kereta atau pesawat dan lain-lain. Bisa dibayangkan ketika itu apakah terbetik dalam benak manusia bahwasanya suatu saat itu akan ada mobil yang pakai roda yang dia jalan halus? Tidak terbetik ketika itu. Tetapi Rasulullah, karena memang beliau adalah benar-benar Rasulullah, beliau dikhabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Oleh karena itu ayuh hadirun, hendaklah kita mengokohkan keyakinan kita bahwasanya setiap apa yang datang dari Rasulullah itu adalah benar. Setiap apa yang datang dari Rasulullah itu adalah benar. Demikian pula sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk jenggot atau menaikkan pakaian di atas mata kaki. Dan jangan kita tertipu dengan syubhat orang-orang yang membagi bahwasanya agama itu ada kulit dan isi. Ada kulit, ada isi. Kalian pakai jenggot, kalian pakai pakaian di atas mata kaki, jilbab atau hijab, ini adalah kulit saja. Hakikatnya agama adalah ini, toleransi, bahkan demokrasi. Nah, ini adalah syubhat nurana yul hadirun. Bahwasanya agama tidak bisa dipisah-pisah seperti ini. Dalam perkara-perkara dunia saja, kalau kamu mau kurban kambing, kurban kambing tanpa kulit kira-kira bisa diterima atau tidak? Ini dalam perkara-perkara dunia saja banyak perkara-perkara yang kita tidak bisa pisahkan antara kulit dengan hakikat. Apalagi kita membagi agama, ini adalah ada kulit, ada inti. Ini ada pembagian yang bid'ah, pembagian yang akan menjauhkan seseorang itu dari agama Allah. Naam. Itu beberapa tanda-tanda hari kiamat sughra. Kemudian setelah terjadinya tanda-tanda hari kiamat sughra ini, kemudian akan datang tanda-tanda hari kiamat kubra, yang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayatin. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian itu melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. 10 tanda-tanda sebelum hari kiamat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ini adalah tanda-tanda hari kiamat kubra. Summa zakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabah wa tulu'i syamsi min maghribiha wa nuzuli 'Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathu khushufin, khushufun fil masyriq wa khushufun fil maghrib wa khushufun fi jaziratil Arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tadrudun nasa ila mahsyarihim. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang 10 tanda-tanda hari kiamat kubra tersebut adalah ad-dukhan, yakni asap, yakni akan keluar asap yang tidak pernah keluar sebelumnya, yang ini menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian dajjal, yang insya Allah malam ini kita akan bahas sedikit. Kemudian ad-dabah, binatang melata yang berbicara kepada manusia. Kemudian terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadinya gempa-gempa bumi, baik gempa bumi di bumi di negeri-negeri belahan timur maupun negeri-negeri belahan barat, maupun gempa bumi di jazirah Arab, dan yang akhir yang ke-10 adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju mahsyar mereka. Dan perkara yang penting yang perlu untuk kita ketahui, yakni tentang masalah Dajjal, tentang masalah Dajjal. Karena pentingnya masalah ini sampai seluruh para rasul mereka mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini, tentang fitnah Dajjal ini. Sampai Rasul Nuh alaihissalam yang merupakan rasul pertama sudah mengingatkan jauh-jauh hari kepada umatnya tentang fitnah Dajjal ini, agar jangan sampai tertipu. Demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati amrun akbar min ad-dajjal." Tidak ada suatu perkara sejak diciptakannya Adam sampai terjadinya hari kiamat perkara yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "In yakhruj fikum wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum, wa in yakhruj fikum wa lastu fikum famrun hajiju nafsih." Kalau sampai Dajjal itu keluar di tengah-tengah kalian dan aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan membentengi kalian dari Dajjal. Tetapi kalau sampai Dajjal itu keluar di tengah-tengah kalian sedangkan aku sudah tidak berada di tengah-tengah kalian, maka masing-masing membela dirinya sendiri-sendiri. Bagaimana ayol hadirun, bagaimana fitnah Dajjal tidak besar? Yang mana Dajjal dia bisa menampakkan surga dan neraka versi Dajjal, yang mana sesungguhnya di balik neraka yang ditampakkan Dajjal ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula surga yang ditampakkan oleh Dajjal ini pada hakikatnya atau di belakangnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama datang dia menampakkan kesolehan. Pertama-tama datang dia menampakkan kesolehan sehingga menipu manusia mengikuti dia. Kemudian setelah itu dia mengakui nubuah, dia mengaku sebagai nabi. Kemudian setelah itu dia mengakui al-uluhiyah, mengaku sebagai Rabb yang berhak diibadahi. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya agar jangan sampai kita tertipu dengan fitnah Dajjal tersebut. Dan alhamdulillah syariat kita yang sempurna ini telah menjelaskannya, bahwasanya Dajjal itu adalah rajulun min bani Adam. Dajjal itu adalah manusia laki-laki dari bani Adam juga. Maktubun baina ainaihi kafara yaqra'uha kullu mu'min. Tertulis di antara kedua matanya kafara, kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Baik mukmin yang tidak tahu baca tulis maupun yang mereka sudah belajar, Allah beri kemudahan bagi mereka untuk bisa membaca tulisan atau huruf kaf fa ra yang ada di antara kedua mata Dajjal. Dan dia adalah a'ma al-aynul yumna, a'waru aynul yumna, yakni buta mata sebelah kanannya. Nah, dia tinggal di bumi itu selama 40 hari. Yalbathu fil ardi 40 yawman, yawmun ka sanatin wa yawmun ka sahrin wa yawmun ka jumu'atin wa sa'iru ayamihi ka ayamina hadza. Dia tinggal di muka bumi selama 40 hari. Ada yang satu hari yang lamanya seperti satu tahun, ada yang satu hari lamanya satu bulan, ada yang satu hari lamanya satu pekan, dan hari-hari yang lainnya itu seperti hari-hari kita yang lainnya. Nah, ini fitnah Dajjal. Dan di tengah-tengah fitnah Dajjal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabiullah Isa. Nabiullah Isa. Nah, dan kita meyakini, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin, bahwasanya Nabi Isa belumlah meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sesungguhnya aku mewafatkan engkau, tetapi wafat di dalam bahasa Arab tidak identik dengan mati. Terkadang tidur pun dinamai wafat. Sehingga para ulama menjelaskan, "Tawaffahullahu wa lam yamut." Allah mewafatkan tetapi tidak mati. Wafat di sini artinya apa? Menyelesaikan masa hidup beliau di bumi dan diangkat di langit. Dan suatu saat Allah akan turunkan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Az-Zukhruf ayat 61, "Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha." Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Sesungguhnya dia adalah pertanda atau pengetahuan tentang hari kiamat, maka jangan sampai kalian ragu kepadanya. Dan dalam sebuah qiraah dibaca wa innahu la'alamun lis'ati fala tamtarun biha. Dan sungguhnya dia, yakni Nabiullah Isa, itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau turun kelak yakni di menara putih. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang beliau sabdakan yanzilu fil manaratil bayda sarqiyah Dimasyq, akan turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, yakni ketika kota Damaskus belum dibuka oleh kaum muslimin. Demikian pula menara putih itu pun belum dibangun. Tetapi karena Rasulullah adalah nabi, menghabarkan bahwasanya akan turun Nabi Isa di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Dan kalau sampai Nabi Isa turun, maka beliau akan menghancurkan salib, akan menghancurkan atau membunuh babi-babi, demikian pula mengajak kepada Islam. Dan beliau sholat bersama kaum muslimin, tetapi tidak mengimami mereka, tetapi sholat di belakang imam dari kalangan kaum muslimin. Beliau mengatakan imamukum minkum, sesungguhnya imam kalian adalah dari kalangan kalian. Dan tidaklah ada satu ahli kitab pun setelah mereka menyaksikan Nabi Isa turun kecuali mereka akan beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Dan tidak ada satu ahli kitab pun kecuali akan beriman sebelum kematian beliau, dan pada hari kiamat beliau akan menjadi saksi atas mereka. Dan jelas oleh para ulama bahwasanya tidaklah ada seorang pun dari ahli kitab yang beriman, yakni ahli kitab yang menyaksikan turunnya beliau, mereka beriman sebelum kematian beliau. Ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya beliau belum meninggal. Beliau belum meninggal dan akan meninggal kelak, yakni menjelang hari kiamat. Nah, dan pengikut-pengikut Dajjal itu kebanyakan adalah dari orang-orang Yahudi. Kebanyakannya orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebab atau melalui Nabi Isa ini membunuh Dajjal. Kemudian demikian pula tentang sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun." Kalau sampai dibuka Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi. Yaqtarabal wa'dul haqq, maka telah dekatlah janji yang benar, yakni hari kiamat. Jadi kalau sampai dibuka pintu Ya'juj dan Ma'juj, maka ini menjadi pertanda akan dekatnya hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana inna kunna kunna ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza wa kunna ghafilin. Tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir dan dia mengatakan, celaka kami, sungguh kami dulunya berada pada kelalaian dan kami termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dengan doa Nabi Isa al-Masih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Ya'juj dan Ma'juj ini, sehingga menyebabkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini menjadikan bau yang busuk di permukaan bumi. Kemudian Allah mengirim angin yang melontarkan jasad-jasad mereka ke muka bumi. Kemudian pula perkara yang penting pula, yakni tentang terbitnya matahari dari sebelah barat, dan ini merupakan pertanda tentang datangnya hari kiamat. Dan ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanihi khaira atau kasabat fi imaniha khaira. Dan ingatlah suatu hari ketika datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaatlah keimanan seseorang kalau sebelumnya tidak beriman atau sebelumnya belum pernah berbuat kebaikan di dalam keimanan tersebut. Jadi kalau setelah melihat matahari terbit dari barat kemudian beriman, maka keimanan ini tidaklah bermanfaat. keimanan ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Firaun ketika dia mengejar Nabiullah Musa, kemudian Allah tenggelamkan dan nyawanya sudah sampai di tenggorokan, barulah dia berkata bahwasanya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, maka keimanan ini juga tidak bermanfaat. Dan dalam ayat ini menggugah kita agar kita bersemangat setelah kita mempelajari perkara-perkara dalam agama kita ini dan kita mengimaninya, adalah kita berbuat, kita berbuat, kita mengamalkan atas apa-apa yang kita telah ketahui tersebut, agar jangan sampai suatu saat datang perkara yang mengejutkan dalam keadaan kita belum menjalankan apa-apa yang kita ketahui, belum menjalankan apa-apa yang kita telah imani dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sedikit yang kami bisa sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita, bisa menambahkan keimanan kita dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah dan kekurangannya itu adalah dari kami pribadi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.